dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu tentang persaudaraan atas nama agama, persaudaraan Islam. Nah, kalau kita perhatikan, ada banyak persaudaraan di antara kita. Ada berdasarkan komunitas, organisasi, klub, majelis taklim, desa atau RT RW, suku atau apa saja. Nah, kali ini yang akan kita baca, kita bahas adalah sesuatu yang membuat kita bakal menang, yang membuat kita akan kuat, yang membuat kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Dalam hadis riwayat Ibnu Umar ini digambarkan kode etik. Kode etik itu apa ya? Aturan etika bagaimana sesama muslim. Al-muslimu akhul muslim. Bagaimana sih bersaudara atas dasar Islam itu? Nah, tadi di awal sudah saya mukadimah bahwa persaudaraan karena agama ini membuat kita kuat, yang membuat kita menang. Pasca aksi bela Uyghur di Jakarta kemarin di depan kedutaan besar Cina, semalam kami kedatangan tokoh Uyghur tingkat dunia atas nama Majelis Nasional Turkistan Timur, namanya Mr. Sayyid Tuntuk, datang bersama satu perempuan korban penjara yang oleh Cina disebut sebagai kan pendidikan, tapi sebetulnya yang pendidikan itu cuma sedikit di depan mata. Kalau orang kunjungan oleh pemerintah komunis Cina diajak, ini loh mereka kita latih untuk vokasi kejuruan tertentu. Tapi sebetulnya bukan cuma 1 juta yang dipenjara, tapi katanya lebih daripada 2-3 juta. Perempuan salah satu yang menjadi korbannya adalah memang keturunan Uyghur, tetapi dia berkewarganegaraan Kazakhstan. Itu 1 tahun 3 bulan 10 hari di penjara dengan cara yang sangat kejam. Padahal dia bukan orang yang mereka sebut sebagai teroris, disebut sebagai teroris hanya karena dia berislam. Nah, saudara-saudara, kenapa saya katakan persaudaraan berdasarkan Islam itu membuat kita kuat dan menang? Kalau kita kembali ke tahun politik ini menyedihkan. Umat Islam lagi pecah belah sekarang. Ulama diserang gak sekarang? Ya. Ada yang nyerang-nyerang Kiai Ma'ruf gak? Ada. Ada yang nyerang-nyerang Ijtima' Ulama gak? Sampai ada yang ngomong jualan apem 80 juta lebih terhormat daripada Ijtima' Ulama untuk kekuasaan. Itu ya. Hoax banyak beredar. Ini yang rugi siapa? Umat Islam. Nanti nih habis pemilu, sesama umat Islam bekas pemilunya bermusuhan, masih ada lagi gitu. Masih. Siapa yang rugi? Nah, sekarang Anda tahu yang non muslim ini lagi bersembunyi dari dua kelompok mengadu kita atas nama agama. Merasa enggak? Ya sebut saja jenderal-jenderal non muslim yang di belakang memainkan isu ini semua. Betul. Sekarang yang non muslim dari pihak nomor 1, pihak nomor 2 lagi sembunyi kan. Biar aja sesama umat Islam berantem. Dia main di belakang, pada muncul sekarang pada tiarap. Benar kan? Padahal ekonomi kita dipegang muslim atau non muslim? Hukum kita dipegang oleh siapa? Saya pulang umroh. Kasihan sekali jemaah umroh, antrinya panjang di imigrasi. Ini ada AC mata sipit enak banget, kayak negaranya kayak kacung semua imigrasi. Di depan mata saya sendiri, kayak dari imigrasi. Mereka di imigrasi dipersilahkan begitu, dicurhat sebetulnya. Di depan mata saya saksikan, geram sebetul hati saya melihat itu. Negara-negara siapa? Tapi kok kelakuan kayak begini ya, saya pikir ini gara-gara kitanya gak bersatu. Benar. Kalau kita ini bersaudara, kita bersatu, insya Allah kita akan kuat, insya Allah kita akan menang. Begitu. Ini ujung-ujungnya nanti kita ini diadu di pemilu, berantem sesama muslim, yang berkuasa siapa di depan nanti? Muslim atau non-muslim? Ini pengusaha besar yang ngomong kayak begini. Ini kenapa sih, kapan ributnya, kapan berantemnya? Udah berantem aja kayak dulu waktu reformasi, yang menang gue bayar. Siapa yang berkuasa nanti gue yang biayain. Ayo berantem. Tapi alhamdulillah sampai hari ini umat Islam gak mau berantem. Walaupun masih gotong-gotongan. Sadar gak dengan posisinya itu? Enak gak kayak begini? Gak enak kan? Begitu juga di rumah suami sama istri perang dingin. Kalau perang di musim dingin enak, apalagi di balik selimut gitu kan. Itu namanya musuh dalam di perang perang dingin. Tapi kalau perang dingin beneran di dalam rumah, enak gak rumah tangganya? Nah, hari ini kita coba benahi. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada persaudaraan sehebat persaudaraan agama. Makanya Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslimu akhul muslim. Muslim itu bersaudara sesama muslim. Coba lihat bahasanya. Rasul tidak bilang muslim tetapi al muslim. Al muslimu akhul muslim. Kenapa pakai al? Ini namanya alif lam lit'arif. Jadi yang disebut muslim itu sudah jelas. Dia tidak munafik. Dia sepenuhnya orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga muslim bawaannya musuhan terus. Jadi misalnya begini, dia enggak mau bersaudara kalau bukan dari kelompoknya. Ada enggak? Dia enggak bersaudara kalau enggak sama sepengajiannya. Ada enggak begitu? Berarti ini separuh nih muslimnya. Mestinya semakin berislam seseorang, ya semakin lapang dadanya menerima muslim dengan semua kekurangan, dengan semua kesalahannya. Betul kan? Wah itu mah masjid Muhammadiyah karena gak pakai kunut. Ya. Wah itu mah masjid NU karena pakai. Ya kok gak mau sholat di situ. Kenapa begini masih ada? Gitu ya. Wah itu cingkrang, ini pasti kelompok cireng gitu. Cireng lain ya tuh. Jadi mestinya al muslim yang disebut seorang muslim yang utuh itu akhul muslim, saudaranya orang murah muslim. Saya bangga sekali karena ketua dari ibu-ibu ini datang atas nama Islam, dan mereka mendatangi kita juga atas nama Islam. Jadi persaudaraan Islam yang kita nomor satukan, padahal kita saling tidak kenal sebelumnya dan kita tidak satu bangsa. Nah sampai di sini beruntunglah mereka yang punya jiwa besar, jiwa positif untuk selalu bersaudara. Beruntunglah mereka yang selalu membawa persatuan ini. Apalagi kalau tahun politik begini, sebetulnya di demokrasi ini rumus menang sederhana. Di dalam dunia demokrasi, yang banyaklah yang menang, betul? Ibanyakan umat mana di Indonesia? Mestinya umat Islam menang kan? Bagaimana cara supaya umat Islam kalah? Coba, itu yang dilakukan. jenderal kafir di kelompok A, jenderal kafir di kelompok B, dia ini jeder. Umat Islamnya mau pula dikasih isu-isu agama, jadi peranglah antara istimewa ulama dengan ketua majelis ulama diadu jeger gitu. Sudah tidak ada lagi etika di antara kita. Siap bersatu? Siap bersaudara? Siap memaafkan? Allahu Akbar. Teman FP tadi itu saya bangga sekali. Di mana-mana saya dituduh Wahabi. Ada lagi tuduhan Tafsir Nasir Salafi modernis atau namanya. Saya sendiri enggak merasa kayak gitu-gitu. Tetapi alhamdulillah kita bersaudara semua. FPI, bangsa saudara atau bukan? Ansor saudara atau bukan? Saudara. HTI saudara atau bukan? Jangan mau dipecah belah. Jangan mau dipukul. Ada yang bermain di balik ini semua. Iya. Oke lah, HTI sebagai organisasi terlarang. Silakan. Tapi dia sebagai muslim, apa mau kita dipecah belah? Mau? Allahu Akbar. Kita bersatu semuanya. Tapi bersatu atas nama agama. Bahkan saya serukan kepada pemimpin dunia Islam. Wahai pemimpin dunia Islam, saya minta kepada tim manajemen terjemahkan ke dalam bahasa Arab, ke dalam bahasa Inggris, ke dalam bahasa Urdu, kalau perlu ke dalam bahasa Turki dan Rusia. Supaya sampai ke negara Kaukasus, negara-negara Balkan. Selama pemimpin dunia Islam tidak bersatu atas nama agama, selama itu pula mereka tidak akan pernah menang selama-lamanya. Selama pemimpin dunia Islam berpikir inilah Arab, Arab pun dipecah belah lagi, teluk, negara-negara teluk, mau dipecah belah lagi, diadu domba antara Qatar dengan negara teluk yang lainnya. Selama itu pula kalian masyarakat Arab lemah. Begitu juga pemimpin di Asia Tenggara, selama kalian terpecah belah, kami Asia Tenggara tidak sejalan dengan Afrika Utara, selama itu pula dunia Islam tidak akan kuat. Bersatulah atas nama agama, insya Allah pertolongan Anda dari Allah Subhanahu Wa Taala akan datang untuk kita semua. Allahu Akbar. Dan kita akan mulai dari Indonesia. Siap? Bagaimana kode etiknya? Nah, al-muslimu, kita bersaudara atas nama agama dulu. Dan jangan mau dipecah belah. Ada yang ngomong kayak begini, jangan campur adukan agama sama politik. Hah? Bahkan yang kemarin sampai bilang agama dan negara gak usah ikut campur urusan tubuh manusia. Itu kasus 80 juta kemarin itu, yang jualan apem itu dan penggemarnya semua. Apa kamu bilang agama tidak boleh ikut campur urusan tubuh manusia, urusan kelamin manusia? Gue colok juga lo mata lo. Heh, undang-undang lalu lintas ini kalau gak diatur nih lalu lintas nih, dibiarin oleh Pak Widi, terserah lo mau masuk dari mana. Banyak yang mati gak di sini? Jadi undang-undang lalu lintas itu mengatur apa? Ya mengatur badan lu. Kelompok hak asasi manusia yang rombeng-rombeng berpikirnya nih, yang compeng-camping, bilang begini, kelamin saya sendiri menentukannya. Eh kalau gak pakai agama lu bingung. No banci, no bingung. Gue ini laki atau perempuan sih? Pakai susah buka kolor lu ketahuan laki atau perempuan, susah banget. Tapi gara-gara pakai otak rusak atas nama hak asasi manusia, dia tidak mau ada otoritas di luar dirinya mengendalikan kelaminnya. Dan dia tidak mau ada agama, dia tidak mau ada Tuhan. Makanya jangan salahkan si penjual apem 80 juta itu. Hei, undang-undang makanan, undang-undang kesehatan itu mengatur apa? Mengatur tubuh kita. Ini ibu-ibu nih, seandainya tidak ada LP POM, ini muka kita rusak semua atas nama kosmetik. Banyak bahan-bahan kosmetik yang ibu-ibu dibikin putih wajahnya kayak pantat sapi. tapi bercampur dengan merkuri. Yang penting putih tapi keracunan lewat mukanya itu, darahnya itu masuk racun semua. Untung ada pom. Ngatur siapa itu? Ngatur badan kita atau tidak? Ya. Iya. Lebih dari itu, kita sebagai seorang muslim, karena kita diberikan panduan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, tabiat dasar manusia itu maunya pecah belah. Maunya pecah belah. Jangankan sesama jemaah masjid pecah belah, di rumah tangga saja tabiat anak juga pun maunya berbeda. Ada enggak kakak sama adik berantem? Ada enggak waktu kecil bersaudara setelah tua berpisah? Gara-gara warisan kemudian enggak kenal lagi. Na'udzubillah min dzalik. Untunglah kita umat Islam ini punya syariat. Bersyukur enggak punya syariat? Bersyukur enggak? Kalau kita enggak punya syariat ini, ceboknya semua ini pakai daun kering. Itu negara. Saya geli kalau kadang-kadang pergi satu negara itu yang enggak ngerti cara cebok. Ya. Maka beruntunglah rest area ini pemiliknya orang Islam. Ya enggak? WC-nya bagus enggak di sini? Toiletnya bersih enggak? Bersih. Airnya banyak enggak? Banyak. Gimana kalau kira-kira enggak dikasih air, dikasih tisu doang? Hah? Jijik enggak? Beruntung enggak ada syariat Islam? Bersyukurlah kita. Dan di antara yang paling penting untuk kita fahami adalah persaudaraan Islam kita. Al-Muslimu akhul Muslim. Dan bisa bersaudara atas nama Islam itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wadhkuru nikmatallahi idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ingat ketika dahulunya kalian saling terpecah belah, atas nikmat dari Allah jadilah kalian bersaudara. Jadi kita bisa bersaudara ini karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Beda-beda hijab, ya. Ada yang senangnya hitam semua dari atas ke bawah. Ada yang warna-warni, gitu kan ya? Ada yang telur ceploknya di sini. Ada yang telur ceploknya di sini. Ada di mana lagi? Ada yang di sini, oh gitu. Cuma beda telur ceplok, jangan sampai mau dipecah-pecah belah, betul? Ada yang jenggotnya panjang, ada yang gak mau panjang, ada yang pelontos, biarlah. Ya, nanti pada waktunya akan mengerti sunnah itu ternyata nikmat untuk dikerjakan. Tapi gak usah diserang. Ya, beda-beda celana, yang satu setengah tiang, yang satu full tiang gitu. Yang bagus di atas mata, kan sunahnya begitu. Nah untunglah kita punya syariat persaudaraan. Beda-beda sedikit gak apa-apalah. Setuju? Al-Muslimu akhul Muslim. Jadi berpeganglah pada agama. Insya Allah umat Islam akan senantiasa dalam kebaikannya selama persaudaraannya atas nama Islam. Tapi saya mau nanya nih, anak muda, Anda kadang-kadang ini lebih suka atas nama geng motornya atau atas nama Islamnya? Hah? Kadang-kadang sesama geng motor perang, padahal sesama geng motor yang itu tuh muslim-muslim juga kan? Ini bodoh gak kayak begini? Cuma memang ya, ini curhat juga nih. Kadang-kadang bersaudara sesama muslim itu banyak ujiannya, benar gak? Sampai ada orang bisnis bilang begini, saya mah enakan bisnis sama Cina sekalian. Nah, ada gak kayak begitu? Duh, bisnis sama orang Islam capek. Ya. Udah nih orang Islam dikasih pinjaman tanpa agunan. Barang habis, uang tidak kumpul. Gitu. Ada gak kayak begitu? Ya memang untuk bisa bersaudara atas nama agama ini diuji juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kadang-kadang capek, tapi Allah janjikan. Percaya pada janji Allah atau janjinya orang kafir? Misalnya begini. berbisnis sama aseng misalnya. Kadang-kadang kita untungnya di depan. Bisnis tanah nih, jual tanah. Ya. Kalau sama orang Islam agak susah, tapi kalau yang beri orang kafir gitu, wah, kadang harganya tinggi, bayar di depan begitu. Dan dimudahkan. Percayalah, bersabar sebentar. Kalau kita bersaudara atas nama Islam dan kita ada ujian dari Allah berupa beberapa kerumitan dan kita mau bersabar, nikmat Allah yang berikutnya akan datang kepada kita. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Rasulullah SAW misalnya, bagaimana bersama kaum Ansar, kan kaum Muhajirin nih, yang berkuasa saat itu di Madinah itu Yahudi. Dan Yahudi sudah eksis secara ekonomi. Dan yang pertama kali tinggal di Madinah itu bukan orang Arab dari suku Aus dan Khazraj. Yang pertama kali tinggal di Madinah itu adalah dari Bani Nadir, Bani Quraywa, Bani Qainuqa, orang Yahudi dulu. Karenanya orang-orang Yahudi itu tinggalnya di tempat-tempat strategis di Madinah. Sementara orang-orang Arab ini tinggalnya di lembah-lembah. Nah, yang namanya sebagai muhajirin pendatang, enaknya kira-kira gaul sama Yahudi atau gaul sama Arab Muslim? Sama Yahudi. Karena dia lebih berkuasa secara teritorial. Sistem ekonomi yang berlaku adalah sistem ekonomi Yahudi. Sistem sosial yang berjalan di Madinah, sistem sosial Yahudi. Tapi Rasulullah SAW lebih memilih bersama Islam, bersama umat Islam, walaupun dalam keadaan lemah pada awalnya. Dan pemimpin Muslim yang konsisten di Indonesia, pemimpin Islam yang konsisten di Indonesia, memilih bersama umat, menang atau kalah, tidak akan nyebrang. Takbir. Tapi kalau pilih enak-enakan nih kira-kira, enak gabung sama asing atau enak gabung sama Muslim? Enak-enakan. Enakan sama siapa? Asing. Enak di dunia, di akhiratnya? Ah, sengsara. Karena nanti di ujung hadis ini disebutkan. Lanjutannya. Al-muslimu akhul muslim la yadlimuhu wa la yuslimu. Ini kode etik, aturan main kalau ingin bersaudara sesama muslim. Setelah kita menyadari saya Bakhtiar Nasir cinta kepada semua ibu-ibu yang ada di sini karena Allah dan karena Islam. Saya Bakhtiar Nasir datang ke kilometer 57 ini ketemu dengan muslimin dan muslimat yang ada di sini. Uhibbukum fillah wa fil Islam. Saya cinta kepada kalian karena Allah dan karena Islam. Kalau bukan karena itu, rasanya hampa. Kalau karena dunia, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun. Nih sekarang nih, ada yang klub motor, ada yang apalagi? Komunitas pecinta musang misalnya. Apalagi? Buruh, apalagi? Bola, apalagi? BPJS. Ini kalau orang buruh BPJS. Oh, gitu maksudnya. Baru tahu saya nih. BPJS tunggak. Iya. Itu pasti kalau kelompok BPJS ini makannya di Amigos restoran. Amigos agak minggir ke kuat sedikit. Jadi sesama muslim itu la yadzlimuhu wa la yuslimuhu. Tidak boleh menganiaya dan tidak boleh menyerahkan muslim untuk dianiaya oleh orang lain. Ini prinsip yang harus kita pegang. Jangan menganiaya kehormatannya, jangan menganiaya badannya, jangan menganiaya hartanya sesama muslim itu. Itu aturan main. Ya, walaupun kadang muslim ini suka enggak tahu diri makan sesama muslim juga kan. Enggak dapat orangnya, hartanya dimakan. Enggak dapat dua-duanya, kehormatannya yang dimakan. Na'udzubillah. Enggak boleh nih sembarang bullying, sembarin gosip, ya. Gak boleh. Ya. Apalagi kalau sudah lawan politiknya, kemudian ada gambar yang aneh-aneh, cerita fitnah yang aneh-aneh, hoax, seneng gak nyebarinnya? Seneng, itu ghibah. Dosa gak? Dosa ghibah itu. Walaupun kadang lucu-lucuan, gak lucu. Ini lelucon yang gak lucu, saya tuh takut sekali. Makanya ya kalau saya dapat broadcast gitu ya, yang fitnah-fitnah kayak gini, orang yang gak ngerti, ya sudahlah istighfar aja. Kenapa juga gue buka gitu. Sehingga kadang-kadang milih-milih grup lah. Kalau enggak, ini isinya nih fitnah semua. Kelihatannya sih kelompok pejuang, tapi isinya banyak hoax semua. Nah, saya sudah menjelaskan tentang hoax sebulan yang lalu lah, kira-kira waktu ceramah di sini. Sesama muslim itu harus kita jaga kehormatannya. Harus kita jaga badannya. Harus kita jaga hartanya. Misalnya nih, anak cowok dititipi sama calon mertua anak gadisnya. Terjaga gak kira-kira? Tolong antarkan anak saya pulang. Siap. Keselamatan terjaga, kehormatan tidak terjamin. Wah, gawat kayak begini. Sesama muslim harus dijaga apanya? Kehormatannya apalagi? Badannya apalagi? Hartanya. Dan gak boleh membiarkan orang Islam, sesama muslim itu kita serahkan kepada yang lain. Kita jaga, kita bentengi. Begitu juga ulama, begitu juga habaib, begitu juga tokoh-tokoh yang sedang dirusak namanya. Jangan kita ikut-ikutan. Kan ada fitnah nih. Apa fitnahnya misalnya? Habib Rizik difitnah apa? Cat mesum. Kurang kerjaan. Orang model Habib, antri itu kalau dia mau. Betul gak? Ngapain juga yang cuma gitu-gituan? Ya, saya baru berjumpa dengan beliau, baru pulang umroh kemarin. Dan kita akan satukan lagi gerakan Indonesia ini, insya Allah. Tunggu viralnya, insya Allah. Ya, untuk kepentingan Islam kita berjalan. Ada gak sekarang Habib-Habib yang sedang dikriminalisasi? Yang sedang dicari-cari kesalahannya? Kita serahkan gak umat Islam begitu kan? Nah, diantaranya kalau ada yang hendak merusak kehormatan orang Islam, wajib kita bela gak? Wajib. La yadlimuhu wala yuslimuhu. Begitu juga dari pihak sana. Gak boleh membuli Kiai Ma'ruf itu. Apalagi Anda tidak terlalu paham dengan framing-framing. Banyak gak sekarang yang menghina Kiai Ma'ruf? Nah, siapa diantaranya? Gak ngaku lagi ya. Boleh gak menghina ulama? Gak boleh. Ya tapi kan Ustaz, gak usah, lu belum sampai makomnya. Iya. Bom berbeda politik, udahlah. Jangan sampai kemudian sesama muslim pecah belah, betul? Nanti kita diadu domba. Jadi domba aja kagak enak disembelih. Diadu pula gitu. La yadlimuhu wala yuslimuhu. Itu kode etik yang kedua. Kode etik selanjutnya digambarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah, saya bukannya di sini tadi. Ya memang ada orang khusus di sini. Khusus luar negeri dan khusus dalam negeri. Yang ini khusus bahasa Arab. Baik. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Sesama muslim nih. Ini kadang-kadang yang saya sebut tadi enggak enaknya bergaul sama muslim, karena kebanyakan muslim ini kere-kere juga gitu. Dan kadang-kadang nyebelin. Tapi ada aturan mainnya. Kalau kita yakin bersatu karena agama pasti ditolong Allah dan dimuliakan Allah, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang berusaha memenuhi hajat-hajat temannya, memenuhi dan mencukupkan kebutuhan saudara-saudaranya karena Islam, maka Allah akan penuhi kebutuhan dia, hajat-hajat dia. Insya Allah. Kalau yakin itu terjadi. Misalnya begini. Kemarin waktu kita melakukan aksi di depan kedutaan Cina, sebetulnya kita lakukan gak ada apa-apa. Kita cuma ingin saudara muslim kita yang di Uyghur itu hentikanlah, dan kita berdiri di depan kedutaan. Karena kita gak bisa berharap sama negara, sebab negara lagi bergantung kan uangnya sama, ya mudah-mudahan saya salah. Betul gak? Kemudian kita bersuara atas nama masyarakat, dan di konstitusional yang kita lakukan itu sangat sedikit. Tapi karena yang kita lakukan mungkin karena agama terdengar sampai di sana. Yang kita lakukan bukan apa-apa, tapi 35 juta diaspora Uyghur di seluruh dunia yang terkonsentrasi di Turki datang ke Indonesia utusannya, membawa bantuan sekitar 50 ribu US dollar, patungan mereka walaupun hidup mereka susah, untuk korban tsunami Selat Sunda. 50 ribu dolar itu berapa rupiah kira-kira sekarang? Hampir 750 juta kan? Itu kalau dibelikan bakso, lalu dikasih sama semua kampung di belakang, kira-kira cukup buat makan berapa hari? Allah yang bayar. Kita nolong mereka, muslim di sana sedang sengsara, ya gak mungkin mereka bisa memberikan kepada kita bantuan. Mereka sendiri lagi susah, tapi anehnya, ya, walaupun mereka sedang susah, yang kita berikan cuma sedikit, Allah yang bayarkan itu. Mereka kumpulkan uang semampunya, datang kemarin utusannya ke sini, dan lebih dari itu, ternyata mereka punya jaringan-jaringan dunia. Dia bilang kepada saya, Ustaz Bakhtiar Nasir, terima kasih, karena Indonesia lah negara muslim pertama yang berteriak untuk menolong kami. Walaupun yang bisa mendengar dan merasakan bantuan orang Indonesia sekarang adalah orang-orang Uyghur di luar Uyghur, yang jutaan orang di kamp-kamp konsentrasi di sana gak bisa mendengar, tapi kami ingin mengucapkan terima kasih. Padahal baru sedikit yang kita lakukan. Dan insya Allah mereka-mereka yang punya posisi-posisi bagus di seluruh dunia, yang kelihatan dan tidak kelihatan, akan berjuang membela umat Islam di Indonesia. Itu izin Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut ibu-ibu, Habib Rizik tinggal di Mekah, kalau gak jadi TKI bisa makan gak? Bisa makan gak? Kan susah kan? Orang jadi mau pergi ke Mekah, ke Arab buat cari kerja gitu ya, 2 tahun baru boleh pulang. Kira-kira gimana kehidupan Habib Rizik di Mekah? Susah gak? Siapa bilang susah? Saya berjumpa dengan beliau di Presiden Suite di Darut Tauhid. Orang kaya Indonesia aja belum pernah tinggal di Presiden Suite-nya. Habib Rizik saya ketemu, Ustaz, ayo kita ketemu di mana? Saya di Grand Zamzam, beliau di Darut Tauhid. Setelah saya datang, wow, kamarnya bagusan dia sama gue. Kenapa? Orang-orang yang memperhatikan kepentingan saudara karena Islam, Allah yang akan memenuhi kebutuhannya. Allahu Akbar. Jadi gak usah takut berbuat atas nama agama. Justru kalau kita tidak berbuat atas nama agama, Allah tidak tolong kita. Dan saya tuh bangga kalau ke dunia Islam, apalagi kalau sampai ke Turki. Masyarakat di sana lebih kencang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada conference nih, pembawa acara orang Turki selalu bilang, ahlan wa sahlan bi asimatil muslimin al-thani wa ahlan wa sahlan bi baladikum al-thani. Selamat datang di ibu kota umat Islam sedunia nomor 2. Tentu nomor 1 insya Allah Baitul Maqdis, Al-Aqsa sana. Dan selamat datang di negara kalian yang kedua. Allahu Akbar. Persaudaraan Islam seperti ini kalau kita terus gaungkan, pertolongan demi pertolongan Allah, kecukupan demi kecukupan Allah akan datang kepada kita semua. Sebaliknya, kalau kita sudah hitung-hitungan duniawi, gak mau berpihak kepada umat Islam, gak mau menyatakan diri sebagai seorang muslim, tidak mau bersusah-susah bersama Islam, tidak mau bersusah-susah bersama umat Islam, percayalah, hidupmu kelihatan kayak sebentar, dekat dengan penguasa sebentar, tetapi Allah janjikan, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, Jangan, kata Allah, jangan kamu berpaling dari orang Islam dan memilih bersandar bergabung bersama orang zalim. Kamu akan disiksa di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya namanya pengkhianat-pengkhianat agama, sampai kapanpun gak dapat apa-apa. Sampai alus lidahnya karena jilat, sampai kapalan tumitnya karena nginjak orang Islam di bawah, gak dapat apa-apa. Allahu Akbar. Sebaliknya, meskipun para muslimin, para sahabat menderita selama di Mekah 13 tahun bersama Rasulullah SAW. Saya juga gak tahu kalau bapak ibu nih, saudara-saudara nih, gabung sama Rasul di Mekah 13 tahun sengsara, sabar gak kira-kira? Hah? Ini anak muda maunya takbir, ayo perang gitu. Mungkin sedikit yang bersabar bersama Rasul. 13 tahun loh di Mekah, gak bisa mendekat ke Ka'bah. Tersiksa gak kira-kira? Dihinakan di sana sini. Sabar gak kira? Mau sabar gak bersama Rasul? Munya ngamuk aja, saya yakin kalau dari wajah-wajahnya anak mudanya. Apalagi udah pakai ikat kepala tuh di situ. Udah pusing aja bawaannya. Ini kapan perangnya nih Ustaz? Lu punya senjata kagak? Ada satu-satunya senjata yang nempel terus itu. Sabar. Ya. Bersabarlah bersama Islam. Dan berislamlah sampai mati. Dan matilah dalam keadaan membawa Islam. Siap? Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi susah-susah dikit, gak apa-apalah. Yang penting kita bersama orang Islam. Akan ditolong oleh Allah di dunia dan akan dimuliakan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadisnya. Wa man faraja 'an muslimin kurbatan farajallahu 'anhu biha kurbatan yaumal min kurabi yaumil qiyamah. Kalau ada orang Islam yang sedang menderita, yang sedang tersiksa, yang sedang tertekan, yang sedang dalam kondisi sangat kekurangan, lalu kamu tolong, maka pertolongan kamu yang saat itu terhadap sesama muslimmu kelak akan berbuah manis di akhirat. Allah akan cabut beban-bebanmu di akhirat kelak. Yauma la dhilla illa dhilluh. Hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Yauma la nasira illa nusratah. Tidak ada pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Di situ kamu akan merasakannya. Dan saya melihat orang-orang yang setia sama Islam dan berpihak bersama umat Islam dalam keadaan kaya dan dalam keadaan miskin, dalam keadaan kuat dan dalam keadaan lemah, hidupnya insya Allah terbebas dari beban-beban hidup. Dan beruntunglah mereka-mereka yang terbiasa untuk meringankan beban sesama muslimnya. Dan di ujung hadis itu disebutkan, wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah, satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib sesama umat Islam, ini ingat nih yang paling terakhir, terutama di medsos. Barang siapa yang menutup aib sesama umat Islam, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Semua aib-aib yang menyebabkan dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dihilangkan oleh. Jadi beberapa kesimpulan dan tekanan di akhir ayat, di akhir hadis ini. Yang pertama, mulai sekarang belajarlah. Begini dulu belajarnya. Saya kemarin waktu lagi umroh tuh, saya punya PR satu buat diri saya sendiri. Saya sering bilang begini, sepanjang saya berada di luar Ka'bah ya, alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmat al-iman, alhamdulillah ala nikmat hidayah Al-Quran. Tiga itu yang saya ulang-ulang. Kenapa? Karena inilah tiga nikmat besar yang harusnya kita syukuri. Saya mau nanya, sejujurnya kita ini sering bersyukur atas nama nikmat Islam atau nikmat kalau dapat rezeki? Siapa yang pernah bersyukur karena dapat nikmat iman? Sujud syukur, untung saya pegang iman saya pada saat itu. ya, ketika misalnya perempuan sedang digoda, apalagi buru-buru dengan semua ujiannya di kos-kosannya, ya, bisa sujud syukur karena memelihara harga diri, harga keimannya, kemudian sujud syukur. Biasanya gampang mana, sujud syukur dapat bonus tambahan sebagai guru, tambahan gaji, atau sujud syukur karena bisa memelihara iman. Mana yang sering dilakukan? Dan yang lebih penting lagi, saya juga terus belajar. Ya Allah, aku bersyukur dapat nikmat hidayah Al-Quran. Andai tidak ada Al-Quran sebagai hidayah jalan hidupku, aku pasti seperti binatang, walaupun atas nama hak asasi manusia. Ini kita nih, seandainya tidak ada Al-Quran, tak kemana jalan hidup kita. Betul gak? Pusing. Ada duit, pusing belanja kemana. Gak ada duit, lebih pusing lagi. Gak ada yang dibelanjain. Sebab tabiat duit itu, kalau sedikit kurang, kalau banyak gak cukup. Jadi orang cari duit itu orang apa? Orang gak jelas. Kecuali dapat hidayah. Kalau dia dapat hidayah, Allahu Akbar. Nomor satu hidupnya adalah ibadah. Nih dalam hadis qudsi diriwayatkan, wahai hambaku, habisi waktumu dengan beribadah, maka aku penuhi hatimu dengan rasa kaya, dan aku tutupi kefakiran kamu. Jika tidak kamu habiskan waktumu untuk beribadah, ku sesakkan hatimu dengan kesibukan, dan tidak ku tutupi hatimu dari kefakiran. Kelihatan kaya, tapi kurang terus. Kelihatan mampu, tapi kayak orang fakir kelakuannya. Ada gak yang kayak begitu? Nah, kita bangga dengan kilometer 57 ini. Yang pertama kali dibangun oleh Pak Widi adalah masjidnya dulu. Kalau orang gak punya hidayah, bangun masjid mendatangkan duit atau ngeluarin duit? Kain celeng isinya berapa kain celeng itu? Buat gaji imam aja gak cukup. Mestinya kalau lu nih bisnis rest area, apanya yang digedein? Masjidnya atau restorannya? Restorannya. Masjidnya kayak gimana? Ya taruh di belakang, deket toilet, kalau perlu di bawah tangga. Ya. Ya pas berdiri kejedot gitu. Sekarang nyontek semua enggak sama kilometer 57? Gara-gara apa? Masjid. Itu kalau pengusaha dapat hidayah, untung enggak dapat hidayah. Tapi ngomong-ngomong yang disyukuri hidayahnya dulu atau bisnisnya dulu biasa. Ya, jadi kalau udah kayak begini harus banyak baca Quran lagi. Ya, sambil nunggu bisnis Pak Widi bisa satu juz satu. Emaknya dulu. Ya kalau bisa 1 juz 1 hari, insya Allah lebih berkembang lagi bisnisnya. Nah yang kedua, ya setelah kita menyadari nikmat Islam, ngomong-ngomong nih, pada sering bersyukur gak sih jadi orang Islam? Pernah gak bilang begini, alhamdulillah saya jadi orang Islam? Pernah gak? Segerget apa syukur lu kepada Islam? Gue mau tanya coba. Segerget apa kesyukuran lu jadi orang Islam? Jangan-jangan cuma separuh hati, alhamdulillah jadi orang Islam, gitu doang. Beda kan kalau alhamdulillah untung jadi orang Islam. Dan ini adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sering-sering diresapi, apalagi caranya adalah dengan cara apa? Alhamdulillah bisa bersaudara karena Islam. Itu TOP BGT banget. Udah BGT banget lagi. Ya, saya sendiri merasakan itu. Kemana-mana. Ya. Kemana-mana, kadang-kadang yang ngaku sebagai Muslim tuh nikmat banget. Saya mau cerita tapi takutnya jadi gosip. Ceritanya panjang ya. Hah? Kalau gak cerita malah gosip. Tapi saya takut jadi gosip ceritanya. Ceritain aja. Tapi janji gak gosip ya. Jadi saya duduk di kereta api perjalanan dari Belanda ke Belgia. Sebelah mananya Ciganea itu. Saat itu kereta tercepat tahun itulah, 250 km per jam. Saat itu, kalau sekarang kan udah ada kereta api yang 800 km per jam. Saat itu masih yang tercepat. Dari Belgia menuju Paris, ini masalahnya. Di depan saya gadis cantik banget. Saya nanya, saya bilang saya mau ke Paris, tapi saya sendirian. Oh ya, tinggal di apartemen saya saja. Gimana? Halo? Hah? Ini rezeki atau musibah? Itu rahasia salah saya. Tapi alhamdulillah karena pakaian saya kayak gini lagi salah kostum. Dia nanya, ini pakaian apa? Kayak orang Cina? Oh enggak, ini kami muslim di Indonesia. Keren juga ya, karena kita pede sebagai muslim, akhirnya obrolannya menjadi lebih menarik. Walaupun Inggris di terbata-bata, saya terkolar-kolar. Tetap boleh tengah-tengah. Ya, alhamdulillah. Artinya kita bisa berkenalan dan kemudian kita bisa saling berbagi, kemudian yang penting bagi saya adalah dakwah Islam. Turun dari kereta, panggil taksi. Ketika saya buka nggak sengaja, Bismillahirrahmanirrahim. Saya duduk, alhamdulillah, drag tutup pintu. Sopir nggak jalan, ngeliat ke kaca spion. Are you Muslim? Yeah. Speak Arabic? Nah. Baru, kita hajar di lalabi. Ah, nggak masalah, ngobrol aja sama. Ini di bawah ini. Ini ya saya mau ke depan ini. Udah diantarin semua sesama Islam. Akhirnya sopir taksinya jadi tua foto gue. Dan kita merasa aman. Kemana kita pergi? Ternyata dia juga muslim dari Aljazair. Dan kita ceritalah tentang Islam, di mana kita berada. Dan saat itu persaudaraan kita seperti keluarga. Kemarin juga begitu, lagi jalan, kebetulan kita mampir ke muslim, sekeluarga. Anak saya kemudian daripada kita di hotel, kita cari apartemen. Anak saya kemudian proses, jadi di sana lebih gampang perkenalan orang. Dicari nama muslim, pemiliknya muslim. Dan ternyata ini di nama muslim, boleh kita telepon. Pas telepon, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi kita kayak saudara. Are you Muslim? Saya mulai dari itu. Iya, gak mau olah, ayo tinggal di apartemen saya. Langsung dia sama istrinya beresin semua. Dan sewa menjadi lebih murah. Dia kemudian siapin mobilnya. Dan kemudian sering datang bawa makanan. Akhirnya sampai sekarang, yang tadinya kita antara klien sama pemilik, sekarang malah jadi bersaudara. Jadi istri saya dengan istrinya dia, kita kemudian dia ngobrol. Kapan kesini lagi? Kami muslim Rusia. Nah belakang lo dia tahu Ustaz Bakhtiar Nasir ternyata. Dan saya waktu di sana gak ngasih tahu. Jadi kita kemudian bersaudara. Jadi insya Allah keberkahan. Kalau kita membawa Islam selalu dimanapun kita berada. Kata Umar bin Khattab, nahnu qaumun, kami kaum yang sudah dimuliakan Allah dengan Islam. Ketika kami mencari kehormatan di luar Islam, Allah akan gunakan kami. Nah selanjutnya, susah senang bersama Islam. Susah senang bersama Muslim. Kadang saya bangga dengan Somalia. Saya bangga dengan Mauritania. Walaupun di sana Muslimnya miskin. Ya, negara terbelakang. Kenapa? Memang Mauritania itu miskin. Tapi ibu-ibu di sana malu kalau punya anak umur 15 tahun belum hafal Quran. Sehingga ulama kualitanya itu sangat disegani oleh ulama-ulama Hijaz, ulama-ulama Najd, ulama-ulama Arab, Syam, Yaman kagum dengan ulama-ulama dari Mauritania. Walaupun mereka miskin negaranya di sana, tapi walaupun negara itu miskin, teori barat tidak berlaku secara sosiologis di sana. Barat selalu mengatakan semakin miskin satu negara, semakin tinggi kriminalitasnya. Di Mauritania tidak terjadi. Kejahatan di bawah 1%. Walaupun negara itu miskin, karena apa? Karena ada sifat kekanaan, ada hidayah membimbing mereka. Beda dengan Amerika, kaya raya, mati lampu 1 jam, miliaran uang hilang. Gak bisa gelap dikit, panik orang di sana. Kejahatan kemudian muncul. Tapi walau listrik gak terlalu kincong di Mauritania, tetap saja muslim-muslim di sana dalam keadaan beragama yang baik. Ya memang lagi dibesar-besarkan itu banyak laut dari Somalia, banyak laut. Atau kadang Islam dituduhkan sebagai teroris, percayalah itu bohong semua. Bahkan saudara-saudara kita di Aru, di Wigur, dikatakan teroris kalau mereka melakukan ibadah atas nama Islam. Bahkan si perempuan itu mengaku, saya harus duduk berjam-jam satu orang hanya boleh menghadap satu titik, melihat kamera yang mereka pantau di situ dalam ruangan. Kalau kami nengok sedikit, langsung kami dipanggil. Setelah itu kami disiksa di sebuah ruang gelap, dan di situ kami timbul bertinggal bersama tikus. Memangnya kenapa kalau nengok? Jangan-jangan ada lagi sholat dan mengucapkan salam ke kiri dan ke kanan. Rambut kami sampai kutuan karena kami gak boleh tersentuh air di rambut kami karena takut mereka tahu kalau kami sudah berwudu. Sampai begitu. Jadi gak usah pedulikan tuduhan-tuduhan bahwa Islam itu teroris, Islam itu semua hanyalah sebuah stigma yang sudah mereka buat untuk bodohkan Islam. Makanya siapa bersaudara atas nama Islam? Kita akan senantiasa ditolong di dunia dan akhirat bersama sesama muslim. Begitu juga di Indonesia di tahun politik ini, janganlah terpecah belah. Tujuan kita satu, memenangkan apa? Islam. Menangkan partai atau menangkan Islam? Menangkan paslon atau menangkan Islam? Jelas. Siapa kita menangkan ke depan? Islam. Ya, saya nggak boleh kampanye di sini. Ya, udahlah. Nggak usah kampanye, pilih nomor 2 saja. Sudah selesai, jadi nggak usah ngomong politik banyak-banyak. Ya, jangan ngomong politik di masjid. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan lagi supaya bimbiroh lebih semangat. Itu surat Al-Baqarah ayat 9. Surat Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'a kufar ruhamahu bayahu. Jadi begini, Umar bin Khattab itu kalau jalan berhadapan sama jin, enggak akan ada jalan lain. Suruh jin yang berhadapan. Begitu juga kalau jalan berhadapan sama kafir. Asyiddaq wal kufar, artinya tegas, berani di hadapan orang kafir. Ruhama ibadah. Tetapi sesama muslim kita harus saling kasih sayang, saling melindungi. Jangan kemalik. Ada gak tokoh muslim? Kalau sama Islam galak banget, tapi kalau sama kafir lembut banget. Ada gak yang begitu? Nah ini sejenis lembut. Apa? Apa itu? Oh, itu musiman berarti. Itu namanya oportunis. Oportunis. Oportunis itu mau di ya di atas terus. Sesama muslim itu asyidda walal kufar. Untuk urusan agama kita enggak boleh tawar-tawar. Lakum dinukum. Misalnya nih, misalnya saya punya teman waktu kuliah di Boston atau di Houston, saya lupa. Boston itu sebelahnya Purwakarta, dengan pelayan. Jadi satu hari dia mahasiswa. Pada tahun itu masih sedikit muslim yang kuliah di kampus. Satu hari dia mau berburu di istafel, karena kan di kampus dia kampus kafir, gak ada tempat buru. Gak ada janitor juga pada saat itu. Ya, berhubunglah dia, namanya buru di istafel. Mau tidak mau kaki naik ke atas, istafel naik, selain dia. Sobat kan ya? Hah? Tergantungnya dicucilah kakinya di sini, di istafel. Datanglah si bule, marah-marah, Indonesia itu culik, sebut. Ngapain dia lo selesai? Ya semua, selesai. Ini kaki kenapa ditaruh tempat buka? Oh ya? Itu ya? Tapi nanya lagi. Oh iya, sorry. Dikirain selesai, naikin lagi kaki kiri. Sobatnya. Eh, Indonesia gila ya? Di mana etika lo? Nah, masih lu marah-marah. Kan dulu di sini tempat buka, bukan tempat kaki. Ya, maaf. Ini pakai maaf doang. Eh, sini, boleh. Muka lu berapa kali dicuci sehari? Kenapa? Nih, kaki gue 5 kali dicuci. Lebih bersih dari muka lu, tau? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pede sebagai muslim. Jangan minder jadi orang muslim. Ya, ini pesawat. Saya bertemu orang seorang mujahid yang matanya itu buta gara-gara disuruh Israel. Di pesawat biasanya kan apa ya, sama kayak di restoran, bangga kalau nyetel maksiat, lagu-lagu maksiat bangga kan. Tapi kalau nyetel, walaupun di negeri sendiri, nyetel tilawatul Quran, malu gak pilotnya? Malu gak perusahaannya? Malu gak? Malu ya? Tapi kalau nyetel lagu maksiat, bangga kan? Ini ceritanya. Kita di satu pesawat nih, jalan sama dia. Tiba-tiba si bapak yang buta ini nanya, "Bapak, sudah masuk ke sholat ya?" "Sudah." "Sudah masuk ke zuhur?" "Sudah." Tiba-tiba dia azan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar," di pesawat. Udah selesai aja dia komat, "La ilaha illallah." Salud, salud. Kita sholat lah semua. Allahu Akbar. Ini yang depan, yang belakang pada melototin. Semuanya apa-apa, ada teroris atau gimana. Ini mau doang. Jadi kita berjamaah lah semuanya. Sami'allahu liman hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, saya coba-coba nanya. Itu orang-orang di sekitar kita pada aneh tuh melihat kita sholat kayak gitu. Gunanya dulu biasa sholat pesawat mumpet-mumpet atau terang-terangan. Hei, oh, jangan kereta. Kalau di sholat mau kelihatan atau gak kelihatan biasa. Ada yang sholat itu kayak punya gitu. Mau menampakkan diri sebagai muslim. Saya tanya sama si Syekh, itu tadi ribut orang jadi melakukan kita semua di kata masing. Ya Bapak, dia bangga masukkan ke telinga kita lagu-lagu maksiat. Kita harus lebih bangga mengagungkan nama Allah di telinga-telinga mereka. Allah Akbar. Begitu jadi muslim. Ya, jadi muslim itu ya syidda walau kufar tentu dengan akhlak. Ya, kalau di wastafel tadi gimana? Ya daripada dia kemudian masa gue cuci kaki di luar, nanti dibecek. Mendingan bawa di situ tempat muka, kan itu aturan dia. Nah, ini persoalan-persoalan seperti ini perlu memang rasa percaya diri menjadi seorang muslim. Orang kafir tetap kita harus santun terhadap orang kafir, kecuali dia mengintimidasi agama kita. Nah, ini macam-macam kalau gini caranya. Ya, misalnya Anda sebagai pegawai kemarin di restoran musim Natal disuruh pakai topi Sinterklas. Anda berhak untuk mengatakan ini negara Indonesia bebas menjalankan keyakinannya. Jangan mentang-mentang gua pegawai disuruh pakai topi Sinterklas. Ya, ini kan lo baik banget. Ya, tapi kan waktu Idul Fitri kamu juga pada pakai adalah umat beragama tidak boleh mengorbankan keyakinan agama kita. Betul? Lakum dinukum. Itulah kira-kira tegas, namun tetap ada aturan. Terakhir, 5, 4, 3, 2. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi nanti ya. Semoga sedikit ini menambah semangat bersaudara kita atas nama Islam dan membuat kita semakin percaya diri dengan Islam. Terima kasih dan mari sama-sama kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga Islam kita. Mudah-mudahan Allah juga berkahi kita semua. Dan Allah juga berkahi kilometer 50 TV ini. Al-Fatihah. Jangan banyak yang selfie karena takut jalan.